kesedihan. Terlalu lama, oh bisa bahaya. Terkadang masalah datang tanpa diundang. Bahaya, terkadang masalah datang tanpa diundang. Ha ha ha!